Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida ma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala. Al-hadits as-sittun wal mi'atan. Hadis yang ke-260. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal, semoga Allah taala meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadanya, usika ya Mu'ad, aku berwasiat kepadamu wahai Mu'ad, la tada'anna tubura kulli salatin antaqula Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Janganlah engkau meninggalkan setiap kali penghujung sholatmu untuk membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrik, ya Allah bantulah aku untuk selalu mengingatmu, wa syukrika dan selalu mensyukurimu, wa husni ibadatik dan selalu baik dalam menjalankan ibadah kepadamu. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i bisanadin qawi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i dengan sanad yang kuat. Al-hadis sahih. Sahahahu An-Nawawi wal-Hakim والذهبي والألباني في صحيح الجامع. Hadis ini disahihkan oleh An-Nawawi, Al-Hakim, Al-Dhahabi dan juga Al-Syaikh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Fihi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula, istihbabu hadha ad-du'a ba'da salawatil maktubah. disunahkan untuk membaca doa ini setelah sholat lima waktu. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Wa hadza qaulul jumhur. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Wa dhahaba Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ila anna hadha ad-du'a yuqalu ba'da at-tashahhud qabla salam. Di anak doa qabla salam wa amma dzikru fa ba'da salam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berpendapat bahwasanya doa ini dibaca setelah tasyahud sebelum salam, karena kalau isinya doa maka dibaca sebelum salam. Kalau isinya zikir, maka dibaca setelah salam. Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Barakallahu fikum. Jadi perbedaan pendapat ini terkait dengan makna dubura kulli shalah. Ada yang memaknai setiap sholat, setiap setelah sholat. Nah, ada yang memaknai setiap penghujung sholat sebelum salam. Nah, baik, barakallahu. Jadi perselisihannya terkait dengan tafsir dubura kulli shalah. Apakah itu maknanya penghujung salat sebelum salam atau setelah salam? Nah, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa jika berisi doa, maka dibaca sebelum salam. Kalau berisi zikir, maka dibaca apa ini? Setelah salam. Adapun jumhur ulama berpendapat bahwa dibacanya setelah apa ini? Setelah salam. Nah, barakallahu fikum. Kecuali kalau ada keterangan dibaca setelah tasyahud sebelum salam. Tapi dalam masalah ini doa, Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik, maka jumhur ulama berpendapat ini dibaca setelah sholat, setelah salam. Ya, Ibnu Taimiyah mengatakan ini dibaca sebelum salam karena isinya apa ini? Doa, bukan zikir. Al-fa'idah tu asalnya. Fihi fadilatun di Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala. Dalam hadis ini menunjukkan adanya keutamaan untuk Mu'adz ibn Jabal. Karena Mu'adz ibn Jabal diberi wasiat khusus oleh Rasul, menunjukkan beliau sangat perhatian terhadap Mu'adz ibn Jabal. Usika ya Mu'adz. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, beliau mengucapkan lafaz ya Mu'adz, inni uhibbuka fala tada'anna dubura kulli shalah. Al-hadis. Wahai Mu'adz, aku mencintaimu, maka kamu jangan meninggalkan setiap selesai sholat bacaan doa tadi itu. Nah, itu menunjukkan beliau memberi wasiat khusus kepada Mu'adz karena beliau sangat mencintai Mu'adz ibn Jabal. Nah, berarti ini ada keutamaan khusus untuk Mu'adz ibn Jabal. Al-faidah as-salisa, faidah yang ketiga. Ini faedah yang ketiga. Fihi khirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma yanfa'u ummatahu. Fihi khirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma yanfa'u ummatahu. Dalam hadis ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat untuk memberi manfaat umatnya. Sehingga ditunjukkan kepada Mu'adz ibn Jabal doa untuk meminta kebaikan dunia akhirat. Al-fa'idatu rabi'ah. Fihi al-hirsu ala mujalasatil ulama was-salihin. Dalam hadis ini terdapat anjuran untuk bermajlis dengan para ulama dan orang-orang soleh. Karena dengan bermajlis bersama para ulama dan orang-orang soleh itu sering mendapat apa ini? Pengarahan-pengarahan, nasihat-nasihat, tausiah-tausiah, ujangan-ujangan, ya. Nah, agar kita tidak lalai. Barakofiku. Tapi kalau bermajlis dengan orang-orang yang tidak paham agama, yang sibuk dengan dunia, ya tentu wejangan-wejangannya tentang masalah apa ini, kesenangan-kesenangan dunia, tidak ada tausiah-tausiah, tidak ada pengarahan-pengarahan, isinya adalah kesenangan yang melalaikan. Al-faidatu al-khamisah. Fihi dalalatun ala dha'fil insan. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya manusia itu lemah. Sehingga butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi jangan sampai kita terlalu percaya diri mampu melakukan apapun dengan kemampuan kita. Kita harus tahu kita ini lemah. Kalau bukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan apa ini bisa melakukan itu semua. Maka kita harus sadar bahwa kita itu lemah, butuh banyak bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada prestasi atau sesuatu yang kita hasilkan, jangan lupa untuk menyebut bahwasanya itu adalah bantuan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bantuan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu melakukan itu semua. Nah, qala rahimahu wa taala al hadis al haji wasittun wal mi'atani. Hadis yang ke-261. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a ayatal kursi tubu'a kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah ilal maut. Rawahu An-Nasa'i wa shahahahu Ibnu Hibban wa zada fihi At-Tabrani wa qul huwallahu ahad. Dari sahabat yang mulia Abu Umamah radhiyallahu ta'ala an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat 5 waktu, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga. Nah, kecuali kematian. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Al-Imam At-Tabrani menambahkan dan bacaan Qul Huwallahu Ahad. Baik, al-hadis sahih. Sahahahu Ibnu Hibban wal Mundhiri wal Haitham طيب الى الموت الى الموت هو على خطف مضاف وعلى خطف مضاف takdiruhu illa adamul mauti illa adamu mautihi hudifa li jalalatil makna alaih. Jadi pernyataan ilal maut ini ada pembuangan pada mudhofnya. Takdirnya ialah illa adamu mauti. Lafat adamu mudhof dibuang. Dibuang karena maknanya sudah diwakili. Jadi artinya adalah barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, maka dia tidak ada yang bisa menghalanginya masuk dalam surga. Kecuali karena dia belum mati. Seandainya dia mati, bisa langsung masuk surga. Berhubung dia belum mati, maka dia tidak bisa langsung masuk surga. Nah, taib fi fawaid. Al-faidatul ula istihbabu kiraati ayatil kursi ba'da salawatil maktubah. Sunakan membaca ayat kursi setelah selesai sholat fardu. Wa man qara'aha dakhala al-jannah. Dan barang siapa yang membacanya, maka dia akan masuk surga. Ayat kursi itu ialah surat Al-Baqarah ayat 255. Nah, supaya tahu ayat kursi ini untuk surat Al-Baqarah ayat 255 itu adalah ayat kursi. Karena di situ disebutkan tentang kursinya Allah Subhanahu wa taala. Al-faidatu ats-tsaniyah. Isbatu al-kursi lillahi taala wa annahu mawdi'ul qadamain lirabbi tabaraka wa taala. Meyakini atau menetapkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kursi, dan kursinya Allah itu adalah tempat kedua kakinya Allah tabaraka wa taala. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursinya itu seluas langit dan bumi. Al-faidatu as-sadisa. Fadilatu ayatul kursi. Wahia a'zamu ayatin fi kitabillah. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan ayat kursi. Dan ayat kursi adalah ayat terbesar dalam kitab Allah. Waqad rawa al-imam Ahmad wa Muslim. Waqad rawa al-imam Ahmad wa Muslim. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam sa'ala Ubayy bin Ka'bin. Bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'b. Ayu ayatin fi kitabillahi a'dham. Ayu ayatin fi kitabillahi a'dham. Ayat apakah yang paling besar dalam kitab Allah? Qala Allah wa Rasulu a'lam. Ubay menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Faraddadaha alaihi miraran. Faraddadaha alaihi miraran. Maka Rasulullah pun mengulangi pertanyaan itu beberapa kali. Qala Ubay, maka akhirnya Ubay pun menjawab, Ayatul kursi. Ayat tersebut ialah ayat kursi. Qala, maka Rasulullah pun bersabda, Liyahnikal ilmu ya abal mundir. Wahai Abul Mundir, ini kunyanya siapa? Ubay bin Ka'ab. Semoga engkau diberi barokah ilmu. Nah, liyahnikal ilmu ya abal mudir. Semoga ilmu yang ada padamu mantap engkau miliki. Baik, ini keutamaan ayat kursi. Ayat kursi adalah ayat yang terbesar dalam apa ini? Kitab Allah. Al-Faidatuh Ar-Rabi'ah. Istihbabu qira'ati surat al-ikhlas ba'da as-salawatil mafrudah. Tak sunahkan untuk membaca surat al-ikhlas setelah sholat lima waktu. Nah. Al-fa'idah itu. Al-Khamisah. Fadilatu surat al-ikhlas. Fadilatu surat al-ikhlas. Fa'innaha thuluthul Qur'an. Fa'innaha thuluthul Qur'an. keutamaan surat Al-Ikhlas. Di antaranya, surat Al-Ikhlas itu dianggap setara dengan sepertiga Al-Quran. Fa fi sahih al-Bukhari min hadithi Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, di dalam sahih al-Bukhari dalam hadis Abu Sa'id al-Khudri, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, Ayak jizu ahadukum ayakra'a thulutsal qur'ani fi lailatin, apakah salah seorang dari kalian mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Faqalu ayyuna yutiku dzalik ya Rasulullah. Maka para sahabat pun menjawab, siapa di antara kita yang mampu melakukan itu wahai Rasulullah? Sepertiga Al-Quran dibaca cuma semalam. Siapa yang mampu baca sebanyak itu ya Rasulullah? Qala Allahul Wahid As-Samad Thulutsul Quran. Surat Al-Ikhlas yang isinya itu Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad tadi ya, itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Nah, baik, adapun hadis berikutnya insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.